Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil ardu ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tabashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetono sapa Allah Ta'ala al-hayya ing barang sing urip ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manungsa minal nutfati saking mani. Woto ini lan nyiptakno manuk minal dedoti saking endok. Wa yukhriju lan ngetono sapa Allah Ta'ala al-mayyita ing barang sing mati. Anduk fata tersi, misalnya nyetakno mani atau sperma walbi itu talendok diciptakno minal hayi sanging barang sing urip. Wayuh hilan urip no sopo wa ta'ala ala rendah bumi oleh urip binabati lan anane tanduran baca mau dihasa usi keringe otomatine arep ayya basiha atau yubsiha sami tegesi sa usi keringe arep. Wakadalika ay wakal kudro ala ikhrat wakadalika lan koyok mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip sangka mati mati sangka urip aidi khroju tegese kemampuan ngetokno barang urip sangka mati lan sausi itu khroju naden tokno sira kabeh nal kuburi sanging kubur dibina iklan kabangun lawan dibina oleh fa'il marang fa'il wa kada dikata khruju wal maf'ul lan tim mabna maf'ul wa kada dikono khroju yo sami-sami qiraah. Wa min ayati hilan ku setengah saking tanda-tanda kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turab. Ayatihi ta'ala tegese ayat Allah Ta'ala adzalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrat Allah Ta'ala. Rupane an khalaqakum. Utawi yen to gawe sapa Allah Ta'ala kok ing sira kabeh min turab saking lemah. Maknane sing saka lemah kum iku aslukum an khalaqakum e khalaqo aslakum tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane agama Adam. Pertama manusa digawe saka lemah, summa idza antum, summa idzan mongko nalikane digawe saka lemah. Antum te sira kabeh iku basarun iku dadi manusa, min damin saking getah, walah min lan daging. Padahal matene ini riyen saking lemah. Tantasyuruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati ilan iku setengah sanging ayat Allah Ta'ala an khalaqalakum utawi yen gawe sapa Allah Ta'ala lakum maning sira kabeh min anfusikum sanging materi utawa sanging awak sira kabeh utawa sanging nggih materi utawa jenis sira kabeh mengki kula terangno azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa sayyidah Hawa min dzali Adam sanging igane Adam saking igane Adam. Wasa ironisa ilan kaciptakno sapa sakarene pira-pira wong wedok min utawa dijali saking manine pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswat wa taklafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala binakum antarane sira kabeh jami'an khalis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan lan rasa sakake. Inna fi dzalika satamna ing dalam kono-kono kabeh ilmas kulit sing sebarang kang disebut kabeh la ayat nyektene dadi ayat di kaumin kedhe kaum li kaum ya tafakkarun kedhe kaum ya tafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunnillahi ta'ala ing dalam ciptaane Allah Ta'ala. Wa min ayatihi lan setengah sanging tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati wa ta'ala gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waktilafu al-sinatikum lan bedane laisan-laisan sirokabeh el-uhotikum dikasi bedane bahasa-bahasa sirokabeh min arabiyatin sayang bahasa Arab wa ujmiyatin nan bungso ajam anda semua coba ajamiyatin nan bungso ajam sami ujmah ajam wa ghairiha lan diane arabiyah lan ajam Walwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh ana sing min bayatin yaiku putih, wasawatin lan ireng wa ghiribalan bayatan sawah. Tawa antum halite sira kabeh iku auladu rajulin wa anake wong lanang wahidin kang siji wa mro'atin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibu Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkon-mengkon kabeh la ayat denyek dene pira-pira ayat dalalah kang nunjukna ala kudrati ta'ala tegese nujurna kudri Allah Ta'ala lil alamin kedi wong sak dunya kabeh utawa lil alimin kedi wong sing paham kabeh bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasroe napa lam napa lil alimin sami-sami kiroah lil alimin kalian lil alamin maknane dawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal wa ulil ilmi lan kang duweni ilmu. Wa min ayati lan setengah sanging ayati Allah Ta'ala manamu kum ta turu sira kabeh bilen ing dalem wektu bengi wan hari lan ing dalem wektu dina. Kowe iso turu bi radati lan kersane Allah. Kowe karep turu lah nek apa ora kersane ora iso rohatan krana dadi istirahat lakum kedue sira kabeh. Wa btighaukum lan oleh golek sira kabeh bin hari ing dalem wektu dina kowe golek min fadlihi anugrahe Allah. Eta sorrufukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf ku maknane napa? Gonta-ganti aktivitas lan jenenge tasarruf. Mboten monoton ku tasarruf. Mulane diarani ilmu sharaf kok wazane digonta-ganti apa? Ganti. Wa tasrif riyah maknane angin sirih bergemeti teko jenenge tasrif. Tasarrufukum tegese napa? Menawa iki kuno maknane tasarruf, tasarruf kok aktivitas sira kabeh. Kita lakukan masyarakat yang dalam boleh penguripan. Iku yo biro tadi pelan kersane. Ina fidali kasat tanah yang dalam mukono mukono kabel ayat tanya kiri tadi ayat di kaum ini ketika kaum yang seorang akan belum kungu sopo kaum. Sima atau teburin atau sama atau teburin pelan kungu sing gelem angen angen wa ibarin dan kungu sing gelem ibar. Wamin ayat ihlan gus tengah sangking ayat-ayat Allah yurikum utawi ayuriakum. Manane yurikum tegese mirsakno sapa wa pengin sira kabeh. Ai ira atukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa. Sangka kata ara yuri ira an iki terus di masdarno dadi mutada makhor. Utawi oleh merono ing sira kabeh albarqa ing kilat. Apa merono ning kowe khofan krana ngekeki rasa kuwatir misale lil musafiri kudu sing lunga menaswae iki sing grobro bledek. Tapi wato ma'anan Allah yo marai ngekeki harapan. Misalnya lil mukimi kedhi wong sing mukim filmat bil mukimi kedhi wong sing omah ngekeki harapan filmatore ing dalem turune udan. Wa yunazzilu lan nibano sapa Allah Ta'ala minas sama'i sanging langit ma'ani banyu fa yufi mongko iso nguripno sapa Allah bihi lan ma'al ardo ing bumi. Ba'da mauti ya sause mati ni arat ayub siha atau ya gasia tekse sause garingi arat. Di antam buta gambar arat yang terbuka lopo arat. Kita fidali kasat temani tetap ing dalam kono-kono kabi ayil maskuri sause barang yang disebut kabi lah ayat ini kini dati ayat di kaum min kedi kaum toli kaum ya akilun kedi kaum ya akilun akang deni akal sopo kaum ya tak terbaru na tekse kang gelem angen-angen sopo kaum. Ini kalau terang lagi ini pun surat nopo arum ya. Terus kalau terangkan masalah lisanul arabi ini, lisanul arabi terus nomor kali kalau terangkan menyangkut ahlilul lafzi yang gue lapat-lapat maknawi. Jadi terus ketika ini para ulama tafsir, ketika ini para ulama tafsir ini ku taruhan pertama lapat ini hakikat. Hakikat itu ya hakikat. Misalnya urip itu ya ambekan. Urip itu ambekan. Mati itu mandek ambekan. Kita takokin misalnya tarife mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab bae, ora sampeyan tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat anggere gak urip ya mati. Terus alamate mati ku. Nah cara medis iku misale napa jantunge berhenti tapi detak napa. Jantung tapi napa berhenti. Kemudian agama ini kalau orang tenang dia. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Jadi itu misalnya begini. Sampai saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Ruhnya dicabut kan? Ruhnya dicabut, dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa'is satu naka'anir ruh boleh ruhu min amrinu robbi. Jadi ini penting kalau aturakan. Sebab niku ora ono mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggap duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ora penting-penting ku cara kita. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu mana ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Ya, mungkin kau latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementara ini kau latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Saya orang benar terus, ya tahu benar. Sama tak gede ya, uang mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati enggak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya enggak mati, para nabi ya enggak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya enggak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu nak para nabi bisa jalan-jalan. Mulanya masyhur, hanya nabi ngendikan ketika beliau mau kapundut itu, sahabat mau nangis, jadi nabi malah gawe ringan. Malah apa cuma orang mati. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya. Hayati khairun akum, mama mati ya khairun akum. Aku mati ya apa, urip ya apa. Wa amma hayati fali asunnah lakum asunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut iki jejer pangeran. Terus delok kowe ya jejer nak. Nak kelakuan om ape, aku muji pangeran. Nak kelakuan om elek, aku ngaku supaya para pangeran tak jaluk no. Mane, ndak belum terus no ae. Selain itu bakat, ya ono sing jaluk no nopo. Sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kayak misalnya mati saya itu lah ya urip. Tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Seperti duwe malaikat terus, wow panjang no. Mulane sampai butuh nopo. Atakoh kubu apa nak cara begini? Sing dibaca nopo kubu pengaki ini? Nopo cara begini? Boleh? Enggak cara begini? Tidak, tidak. Nak cara baca kitab itu atakoh. Cara begini tidak. Beneran lebih neraka atau bukan di swarga? Maksudnya beneran lebih neraka atau bukan di swarga? Lah wong jelas lebih neraka kok mesti vida. Berarti SPD banget nak lebih neraka. Saking yakinnya nganti apa? Fida itu nanti kitab-kitab ini madzhab Malik ya. Jadi sampai nojo darani fida sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdeka no mayit utawi tiang saking rokok. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulit. Setengah Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan ya. Saya mau coba nanti beli ngoran kegemil. Nah, saya anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah, saya mau lihat kerawu. Yes. Lo belak balik di udang rata untuk kau. Mereka nanti, oh, saya tahu orang yakin kan kerawu. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu, kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mi'raj. Rasulullah ketika mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Dia masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup, ya ono sentimen hubung Nabi dan saudarane khasut, ya punya sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya nggak ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka cari bedo madhab. Cari ulama ya lucu, ketemu Nabi Muhammad, kenapa aku Nabi Nuh cari bedo madhab. Ya, nggak perlu, karena Nabi Nuh itu madhabnya nggak ada yang fasek, didongakno mati celaka mencit. Nah, Nabi Muhammad ana fasik didongakno disepuh sepuro. Dukung beda madzhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuh kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sing mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Iku nggih ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim itu yang Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bareng munggah ke langit ya tenang ya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibnya sholat jaket ya Nabi Ibrahim ya mandok-mandok. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu harus dipikir, tidak perlu di komen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa umat sholat sekat? Umatku yang bener, ora kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku jadi Nabi Muhammad, Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdurul Khalki, tapi kan junior, ora bantah. Cara aku Nabi ini tak bantah, beda umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu. Karena punya akhlaknya. Cara Nabi ini kue, mahu umatku juga padat no. Tapi Nabi Musa jelas ngendikan, umatku era kuat apa meneh? Umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulanya kalau senang ada saya tadi di channel Abidin, sholat sedina saya rakaat. Ben Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya ketrakaat rakuat. Aku di umat Ali channel Abidin sedina saya rakaat. Kalau kita nanti sholat sedina atau 100 rakaat, bisa lah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nanti. Tapi yang mau tahu tak, coba terus. Lo itu kiang-kiang kuno, nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan ada sepiro, terus dikur ya. Itu nasing waras, bunyi cek tahajud. Bro. Enggak terus dikur, tahajud yang tahajud standar. Bro. 12. Wah, dua, wah, lama aja. Wah, bagus, gak murahan tenar kan. Tahajud itu standar ya, telulas kan. Telulas itu tahajudnya rolas, witirnya sito. Utama tahajudnya 10. Witire terulas, kabeh riwayat itu rolas kan, rolas witire citok berarti terulas, berarti telulik guys, kayak rompulah sih rompulah sampai terulas 33, tambah pitulas rokaat pinten? Mumpun seket, kan sholat 5 waktu kan pitulas rokaat engkau nasi ngeserotok kiai kan kobliyah badia asal lo coba diasar loh. Mus ngelangkai seket sembrono, Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik, dia ni orang buatan kok terus gak terima guys menengah. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 waktu, berarti kan itulah rokaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa itu nangis, lalu Nabi Muhammad sebenarnya bisa nangis, aku ya pengiran, mayuki kaya Musa, saya nangis, gue nangis no gue koko. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya, yang bisa naik kelas di atas saya, dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya aku yang wali kutub, ya benar wali-wali ini, mereka boleh merokok. Kita kan tidak punya sentimen, itu tidak baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran, karena dia paling banyak sentimen. Oh, sering gerutu. Tapi lucunya pangeran itu senang dengan gerutunya Nabi Musa. Dan itu gak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khidah itu gerutu. Bahasa Arabnya khidah, khidah omongan sing tajam, sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah gak tersinggung ketika Musa kan menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alamu khidah, pangeran gue sapal di gaya ini, gini. Jadi ya tiba-tiba. Dan itu tidak cerita Isra'iliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Isra'iliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh. Brengkel itu ya oleh asal proporsional. Brengkel itu ya oleh asal apa? Proporsional. Itu siji syaratnya keyakin, nanti itu kasih pengiran. Problemnya kan orang kasih pengiran. Musa itu tidak terima. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabari, kaum Kanani ini jadi tiang-tiang putih. Kalau nantrang lagi kurang Yesus, pokoknya bangsa Palestina. Tapi ujarannya Palestina bukan hari ini, pokoknya angin, pokoknya kan hari ini. Jadi tidak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang dari setelah kaum Kanani ini ditaklukkan Nabi Musa, soan neng Turisina. Turisina itu gunungnya itu mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gedhe. Niku pengen Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqati. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok wis mbok piye umah ngene piye pokoke terus gawa Taurat. Umatnya sing 70 wong brengkel lan minalaka hatta narwah napa jejer. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gendenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi ora level ya njaluk ora pangeran. Itu akhirnya sumber derajat mati. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi saksi. Nek jenengan mati ini terus saksi sinten. Sepudi jenengan kudu diuripno. Akhire pe pengiran diuripno. Perkarane dikomplain. Nabi Musa. Dadi nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih wis bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Engko kliru-kliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae. Ono wali ku nak salat iku ora tau go di masjid. Iku wali. Padha mek sing sapa awal. Sing sapa awal gak trimo salat ning njopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki. Kena napa jenengan kok wali padha nak salat go nguri kok njopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku ku akeh. Karo kae sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sapa awal ya wong pede-pede. Tapi aja ndem iki elmu kok jono. Orang terus kau muni sofa awal gak sunat dari Gus Bawo sesat ya kau sembrono. Maksudnya kabeh kau nak ilmu ni. Nanti kau nak sholat gue gurih ya nak ilmu ni. Cuma kau nak gue ngarep imam itu drag faktor ibu. Jadi yo no wali merkau sholat gue gurih. Ini astaghfi minawwah ibu isi be pangeran. Nah aku sing atat dan nasubi tu nubak ibu orang bersih kok sholat gue. Ada uang ngaji, yo bolak balik, ojo kau mau ngaji. Afdol paling sop paling aku sop awal, terus maksud sop awal maksud guri, aku yo ilmu. Gak guri aku yo ilmu. Si rano ilmu ni, aku raja mah, aku rano ilmu. Aku rano apa? Belas itu. Nanti wali aku yo macam-macam. Paham ke? Terus Nabi Musa ni, aku nak dungon, aku yo rakaru-karuan. Doro kita anut yo rakaru-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran, masyhur. Atuh libuna bima fa'ala sufaha'u minna. Soalnya itu sebenarnya Rabbi lau sita ahlak tahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil berdek perkara ini salah. Menisan kulo jadi gak nabi-nabinan. Jadi nabi radio wong andalan. Nak menisan depan patah ini, kulo menisan patah ini. Jadi terus baris gak nabi-nabinan. Atuh libuna bima fa'ala sufaha'u minna. Karo di nyong tiang goblok kuwi rujinan pertimbang no. Barno ora ampun wong goblok kae. Lah iku sing tak no, mane wong goblok barno. Wong goblok kok dipertimbang. Ono wong ngomong Pak Po keliru ben karo wong goblok. Nah terus Nabi Musa iku atuh likuna bima fa'ala sufaha minna. Atuh liku noton rusak panjenengan nek kita bima fa'ala sufaha unapa minna. Dadi mulane aja geman iki tiyang iku sok pinter. Kok pangeran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kae Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat di sudo 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran yudane ya mok 5, 4 5 di sudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lah jek usul kon nyudurne. Wah iku cara kesampaian jos nang. Dadi karek 5. Kan patang kan 50. Mari Musa mari coba matematika beta tak. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro? Lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan. 50. Berarti nak ping 9 iku jek Yusuf lima, tu kata Mustafa. Seket di sudah lima peng songo kare lima. Lepas Nabi Muhammad tu bolak balik peng songo. Mereka mau di sudah ni pangeran ya mau. Lepas terakhir lima tu Nabi Musa mater naik tu cek pangeran Daud ibu jadi Nabi Musa ijo ijo rakuat mat. Jona keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh ibu isi isin, karena lima. Ada lima sudah mana kan? Enggak. Nah itu yang kulola usul itu. Maksudnya menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu, kalau ke bumi juga no. Dan nampak sholat sepuluh ras itu kan. Malah karu-karuan kan. Jadi pencaman ngerti. Malahnya, bon iku, urip iku. Jawab malah urip itu orang iman. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqa ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga, Rabbana ighfirli wa liwalidayya sadruse walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada doa, Allahumma ighfir lahu wa afi wa afu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati. Karena roh ini enggak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nang malam apa mulai. Terus yang kamarnya dikai rokok, mereka zaman itu yang senang rokok. Raya rokok itu sekalang cung, di rumbuk, di rokok bambu. Orang kadang dikai gemblong, jadi seneng aneh bayi. Barang cokot ikut, jadi bayi semula. Lah itu yang, lah kalau itu gak dibawa kita, kan aku ngawur tenang. Nah, daerah-daerah tertentu kayak ke atas. Lah anak seneng aneh dua, yuk dikai dua. Agar dua hilang, jadi bayi. Jujur baik, anak itu buat nenek sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu enggak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri robbi. Itu kan jelimet. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalku wal amru. Ada khalku, kayak langit, bumi, yang fisik itu khalku. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr, ada khalqu, ada amr. Dan ruh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, yaitu disebut kulli ruhu min amri. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Nah caranya memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek riwayahe paham aja peksa. Caranya piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan annasu niyamun wa idza matu intabah, manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabah bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini bahak, ngantuk duit itu penting. Kemudian sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, wae macam-macam. Ngantuk duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya ngantuk uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditegir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andekan anak saya enggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya ora penting. Asal jek sekolah ya ora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggep masalah. Iso wae cara Allah ora masalah. Asal tetap salihah bagi Allah kan enggak. Enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kowe mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara salat limang wektu ditulis min ahli jannah. Ora ono syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kene akhirat ngerti. Jebule sekolah iku gak penting. Tapi aja terus nongkrong. Nek wis mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggap sujud ora penting. Ini koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit raga. Tapi kowe sebenarnya nak mati, ngerti? Diumumno pengiran. Wong sing seneng duit neraka. Sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Ana ngandani nek wis sakniki jare nek ngandani terus dhisik. Ngawur. Nang Quran sing ana waqum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit, ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben malah kira rasa susah nek iso iki bodoh. Tak jamin sampe nek mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran lako tu kunta fi ghaflatin min hadza fa kashafna anka ghita'aka fa basharukal yauma hadid. Kowe saiki lali ora pati roh ilmu, tapi sampe nek mati fa kashafna anka ghita'aka tutup-tutup bodohmu tak ilang no jare pangeran. Fa basharukal yauma hadid. Kowe sampe pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak sakit susu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau lo tak lamuna ilmal, pas do ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas pinter, pas wayah mlebu. Rokok, nah itu perkara. Dibun alha kumut, takal sur hatta sur kumut. Kalla sofa ta'alam, semua kalla sofa ta'alam. Terus kalla lo tak lamuna ilmal yakin, pas do ilmal yakin, pas. Atau rabun aja. Pas kau dibuka pangeran dulu gitu, hakikote urepem. Di delok sujud temu sidik boleh dua akeh. Mau jual tasbe sidik nak jual gongan sewengi. Mau jual tasbe mau peng teluk. Kita anak kabeh pangeran. Uangan konco nanti diruangi umbal. 1 juta mau kangen konco masalah. Lu rata tahu kangen masjid di Bali. 1 juta. Lu kalau nanti ngake duit masjid. San iki duwe kena masjid. Anggep ae kangen masjid. Aku kadang kangen wong Jawa tak biayai 1 juta. Sekali-kali kangen masjid tak biayai. Wiling-wilinga. Lan kula nu seneng ora ora kok ora oleh duwe. Kangen Nabi tak biayai lah 40 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing penting-penting. Mone reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kuwi cah SMA. Iku sopo ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jero senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar reskrim nek gawe viral sing enggak bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iki, mergo iku sing kok pandan ning akhirat liyane iku ora ono. Tapi rom iku sok faka syafna angka fitoaka faba sorugal yawma lalu kalau aku kadang ya kecewa lalu aku masyur menghentikannya sinten Abdul Qasim Al-Junaid ini muridnya ribuan ketika dia meninggal ditanya di mimpi muridnya tanya apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim murid saya semuanya tidak ada gunanya saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruka'atun raka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata ruka'at kecil, bukan raka'at. semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakil, senyangun wakil, senyucup wakil, nanti urusan sikit maya. Itu rak penting gak? Mulanya pulau itu tak latar roh saiki di bang roh kusum kan? Dari saya berpengenan. Waktu itu pas roh, pas latar roh kunal. Aku kalau pengaruh kalau nggak ada karena untuk gaya-gaya nanti memberi kita bocor negara, tapi kalau peti bar saya kira tak agak penting lah dibangun mentiling lo pengiran, tak latih saya ini. Kalau urip dewan ini biasa, tak latih. Soal kalau mulang jadi wajib, pengalim wajib mulang. Dan terus yang alim kalau yang ngaji, terus yang alim sampai nanti ngaji ramah sama. Nah saya kita pun mikir kalau pengen dunia terbalik atau. Jadi wong sebenarnya pun pinter. Namulane wong kafir sebenarnya mulai muni ngene. Kenapa kaya kok mbun rokok? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli rokok. Berarti wong kafir saiki mujik goblok. Sebenarnya yo pinter. Sebenarnya kowe lah yo pinter, pinter banget. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong to ngelem mobil seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kurang. Pas ngelem pangeran mengedok, saya ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, saya ngecat. Belum nyifati HP, bisa kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran, saya gaya ini mau muni. Saya ngecat Lombok. Nerokok tau rakyat, kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak nerakan. Untung nabi ini Nabi Muhammad SAW. Api aneh rakyat ruang, itu ya api disafati, sing gendoh-gendoh menunggu ya malah sampai Nabi dikasih solusinya ini yang menunggu iridahnya subhanallah wabihamdi ada dakwah pokoknya Gusti kalau mau coba jenengan itu suci sejumlah makhluknya jenengan jadi kok kiru-kiru lah pokoknya tahu ini ada dakwah karena kita ulangi itu gue solusi jadi nak mujimu kurang agak harus tahu ini subhanallah wabihamdi ada dakwah jadi aku saat itu luar biasa aslinya. Lan normale kulo mbuh swarga ra delok. Tapi swarga iku fadile pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu annasu liyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, is mati lagi in tabahu lagi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bodoh. Nganggu bujo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan Allah api, anuntungnya Allah api kan. Ya bergawe di barno, ngguri bujo ya di barno. Butuh koneksi penjabat ya di barno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia, ya pangeran ya di barno. Menyatani ya mati, udara ini terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati. Apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ini. Tapi pangeran yang membaro. Tapi kesom benarnya akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji dia enggak wanin rokok sak itu. Kau yang bakal muji duit penting. Yang ternyata yang pentingmu mau jauh toko tas. Mane kalau suhu tentang dunia gue guling-gilingan kan, gue piro kadari, tahu sungkem neng pangeran, sepuh piro kadari. Syukur-syukur kata saya ini fasuhan, mui kina tun suna, wah kina tun suku. Wani esok yang mereka muci pangeran, wani sore yang mereka muci. Nanti sebut tentang wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku. Bila kalau wani esok dia tetap mau kekuasaan tengjenengan, kok wani sore ya amsena wa amsal mulku. Bung saat ini ingin ini serapah ya bang kiai kata sekolah ini serapah tiba. Terus mau kumpul saat ini jabatan tu penting uang tu penting ini. Uang kafir wira nak duit penting. Saya kira lonteng nanti jadi lonteng. Mereka ngerti duit itu penting. Copet nanti copet. Iya mereka ngerti duit itu penting. Lain aku kiai kok roh duit itu penting. Ilmu mau dobel lonteng dek copet. Faham ya? Orang nyak lho iki, biasa mau. Saiki lonteng nganti dadi lonteng mergo ngerti nek duwe penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duwe. Ya terus kowe kiai kok ngomong, duwe ku penting. Kiai kok elmune mok tok ngono iku kembarane jek. Tapi nak muni ngene. Tahajud iku penting. Apa meneh usul be apa? Ora iso copet ngomong ngono. Ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Ki ojo bangga be ilmu sing mung fasik wae roh koyo kowe. Pak kowe ngomong ilmu penting, apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lah wong fasik karo yo roh. Lah opo ulama melok ngomong ngono. Sing ngomong ngono kuwi sakeh, kira usah melok. Ngomong, yo mbok lakoni ora iku. Tapi kowe ora roh. Mergo nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Seneng dia. Ejo geman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Jadi mau misalnya, kau mending ngomong duit penting. Saya kira tak koi. Copet nanti nyopet mergo ngerti yo. Duit penting. Koruptor nanti korupsi mergo ngerti duit. Lonteng nanti nganti lonteng mergo ngerti nak duit. Terus kau jadi kiai. Bawa tafsir jalanan gudik bisa. Terus ngomong, duit ku penting. Keliru sih, darah duit lah penting. Sing bantau mau ngambil sopo, mau ngorok kabeh nak duit. Ya ngomong-ngomong ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus, penting mana zuhud. Matem rasa salam temek malah loro. Wis pokoknya menengah aja, sementing pokoknya menengah aja. Tapi kalau nak mau ngeleng akan, pokoknya saat ini kini ku mati. Jemben iku urip, yen acara ilmu hakikat saat ini kini malah mati. Jemben ku Allah buka tutup tutupi hakikat iku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ritoaka fa basarukal yauma. Ada kata ulama sing seneng mati ya berarti anggap mati ku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi ape mati murid e dono wangis dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih ya malah ditangisi. Murid kok goblok ya mono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah kok tangisi. Murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya. Mulane diarani tarian Rumi. Ditarekno pas gurune ape mati. Ya coba jajal rapopo. Nak rada gak yo ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada, jadi mazhab ke sini Jalaluddin. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu, ya pernah juga ajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa kafi. Dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa kafi. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa. Sing wedi mati yo ana ilmune. Sing wani mati yo ana ilmune. Utawa kowe rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare kowe mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan berbudal mati. Saiki mayit iki wonge meneng kabeh. Saiki meneng. Ayo muni saya, dia bah saya bah. Barang itu berbung saya apa? Cari kayak ini, yo saya. Baru kayak mati serazino ramaling rang rampok. Nadi ini jurek, gak saya mereka iso maling. Berarti mati dari saya tak jadi lah. Saya dari kemarin ngalik maling nado mati fase kelas saya dia. Eh, aku no ilmu ni. Mereka mati aku rohatan mingguli sarin akhir dari segala masih masih. Ya akhir dari segala fakir bareng pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kalau jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadu. Aku ngalim lah untuk ngaji tawadu. Kulo kayak tawadu. Kayak aku kecelok ngalim lah korembang suan rene. Sama kayak aku lo suan kulo. Lho kulo mau ngalim gurumu suan rene. Mau suan itu sopan tara sopan. Sopan. Kowe yo sopan, alim lah kowe go ngaji yo sopan. Sanggep bae ngono, pokoke pokoke anggap apik napa. Ojo kok anjen ngaji anjen ra iso, suudan ku haram. Suudan niku Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Oh bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa, itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saron. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur kata hadis Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arudu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arudu li nafahati. Setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Idul Qodha. Yang mulai Idul Qodha, Idul Qodha itu hijab haram terus sahur. Mulai kalau mulai ini Idul Qodha itu panik, ngamal, nopo mawon, sekolah lakon itu masuk mulan. Sampai boleh kita pesen teng Surabaya, mau boleh teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dihentikan Allah minha arba'atun apa? Hurum. Terus wonten tiyang niku sing radi popo terus ora radi popo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan, cara mriki apa pelana. Pelanane napa? Jaran. Iku gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi Kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kula tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa? Kuda. Kula pelanane iku. Apa ada bisa dicotoh? Cangkemmu pengiran dia duit. Abi Allah disalah Musa. Kau rasa ngono? Aku itu seneng abe pujian dia cahiku. Aku itu nampok pujian sesuai pahami wongi. Engkau wongi nak wiridan ini ya Allah. Kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatu. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan. Abi Nabi Musa dicotoh. Kau taruh syariat di sat. Jadi Nabi Musa model katus mu'i yang tersesat ya. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakiat gak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram gak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang kerem itu ya benar pangeran. Pangeran ya kalau nopo mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang enggak akan selesai la yus'alu amma yaf'alu wa hum nabaw yus'alun. Allah enggak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yaf'alu nabaw mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam budu. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita enggak benar disebut latarawunnal jahim pas kue do ilmal yakin pas kue wayai romlo mana aku bilang nopo makanya kepinginnya kanjeng Nabi kue nak kepingin ngalim saiki kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah caranya piye sering maca wa min ayati ben dikenalo ayat-ayate oh yo mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati ayate Allah kowe golek dhuwit yo ayate Allah kowe mau uru yo ayate. Lu turu yang angel tenan kan masih orang terbaik di dunia ben turu ra iso kok nak rawaya turu. Gak iso misalnya, saya bisa apa saja. Wis ah. Pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean nak hebat tenan, saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu, makanya guyonane ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dia ini mutasi. Dia ini orang percaya fahami ahli sunnah nak Allah ku senggawe akmal al-ibad. Cara dia ini orang itu bisa gawe akmal dewe. Bukti ini orang pengen ngadek, pengen lungguh. Lah nak orang bisa gawe akmal dewe lalu hisap gunanya apa? Mergo no hisap, kalau suarga neraka, mergo disesuai no akmal. Orang Allah, mergo nak Allah senggawe kok biye. Walhasil ngomong-ngomong terus dia. Waktu saat ono ulama rodok kiai, dia anak ayu. Bu piye ceritane, ditawa-tawa no bu piye, walhasil dirabi be sama saya. Ini rodok jorok. Ayu tenan anak. Tapi diwarai bapak yang ngarai kiai bu. Baru zaman sari wis ngumpuli, wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takut. Enak pak, ya enak. Saman kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sak niki. Kan sampean sing nentokno iso ora ene. Ya ora iso lho, jare iso. Wapok deh, jadi dia ahli sunnah gara-gara dia sombong gaman. Jadi ya ada orang tobat berurusan seks ya. Semenjak itu zaman sari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Nggak tahu ya rodo mutazila, ya rodo ahli sunnah. Itu ahli sunnah ini gara-gara hubungan intim. Jadi sakit, raiso. Jadi kabes yang nonton no menungso. Nggak ada raiso bareng. Masya Allah. Ini balik-balik untuk balik bergowong ayu. Kalau ngelak nubat nama nguangil. Nanti mau ngayu cek mandi ini. Lah yang bisa masyarakat kandani kaya sopoh yang ngantil. Kandani mau ngayu tuntas. Kue di bojo ayu menarik. Kue marat lah misalnya ngajak umroh kue tenanan bos. Marapati ayu udah ngajak umroh. Gak nyawang gak ada. Lainnya ayu gue juga kadang penting nak ngajak apa itu ya, nak ngajak elek itu yang berkoro. Faham itu terus kulo suwon ayat-ayat dua min ayat ini bu anggap mawon selain bu iman itu di ngerti no kudroy Allah timbang gue rom sumben terus pas gue roh pas latar roh undang tapi mulanya kulo nak mau coba min ayat ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayat ku be turu yo ayat ku be golek duit waktu wa hukum min fadli yo ayat. Nah, ketika Imam Ghazali faqul ma fil Quran ta'arufun minawwa kabeh Quran iku Allah ngenalo date ning kuwe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kuwe kenal pas wayahe kenal Allah ora ana guna-gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak. Ngertiin rokok hak, pas roh nak hak, pas lato roh bundal makanya rom kudu saiki paham ya, makanya ngobar ngaji langsung sholat dan rokaat pun ngertes gusti, ngertes apa, yang muna-muni pun ngertes ngobar sholat yang mendingan pun ngertes ngobar apa nah ngim pun ngertes insya Allah mbak terlambat pokoknya fala mata bayana lagu, kola alamu annahuwa ala kulli syai'in. Pokoknya yang berdunia wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke kote dunia niku sebuti niku Allahu allazi khalaqas samawati wa minal ardi mislahun ya tanazzalu amru fi innakunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qata'a bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe pitu. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere suga-suga kere, macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeranmu muk li ta'lamu supaya kamu tahu annahu ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku dadi sing wong. Kadang ana anak kiai dadi kiai, anak kiai ora dadi kiai, kok sing anake ora kiai dadi kiai debutan, kok ora sida kiai jatuh. Mbok sing anak kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malik dunya. Muk ben li ta'lamu anakku ala kuli syaing sing profesor doktor dadi anak gue wong terima insinyur kadang insinyur anak gue wong tamat SD sembuh kono dunia mola mau Allah itu mau kepengen gue itu ngerti pancen Allah itu ala kuli syaing jadi ya tanah zalu jadi tumurun apa alamru bina guna urusan langit bumi kabeh tiga variasi tiga macam-macam mau Allah kepengen gue itu di ta'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qata'a ta bi kulli syai'in. Aja sampai kita ngalami pas kuwi roh pas kuwi mlebu neraka. Mergo rohe terlambat. Mane ala mutakasil kudu waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamu ilmal yakin pas la tarawunnal. Kula nak waca ayat iku ya nangis ten. Mane kula nak trawet ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kalau bumer bet yang tiang ngimami mau coba ayat ke isofase ini bumer. Nah kalau ni bumer betul sah. Berko faham tu. Pemain sing so gebut. Kalau enggak, pelan pelan tu senang makmum perkara ni senak takoi pangeran. Hak orang lagi tafakur kok rukuk, namun diajak rukuk. Lain aku lah solat piamba, kan tidak mikir barang apa. Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai badhe isya ngantos subuh. Muk sak ayat niku pintu adzibum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan baleni mulai badhe isya ngantos subuh. Sak ayat. Sangking usule kanjeng Mas kowe sak ngarang. Iya bener. Kebetulan mendeng khatam. Doa hasil itu. Pamit dadi niki kula terangno penek apa kok ora ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelamat umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya, aja sampe kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latara gondal, jafin pas kenal pas waya mlebu napa. Mun kula terus nang wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardi lan termasuk ayate Allah yo ngadegi langit bumi saiki bumi jek kena goni langit yo tesih bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi radati tegese lan kersane Allah langit ngadeg minuhi ri amadin lan tanpa sapa sing jelas tanpa sapa yang kita lihat bono sakane bu ora pokoke cara dhuhur yang kita lihat gak ono napa. Sakane saya kan ben gue di amadin tarona ha, ora usah soko yang kamu li yo yo meskipun yo mestine ono tapi nganggo sistem po antariksa luar po kono lah pokoke sementing ora kena didel sumaida ta amono nalikane mandul sapa wa taala kumeng sira kabeh jawatan kan sapanggilan minal ardi saking bumi di ayan fuha kabar antoniyo sapa israfil malaikat israfil fisuri ing dalam sangkakala pompet pokoke opo ya itu nama nama trompet, trompet kalau trompet kemerdekaan lah orang tahu nama. Oh, sangka kalah, semprong, semprong ya seru kan, trompet. Kalau nanti mau cek kitab Sarah Ikhya itu, kitab Ithaf ini, aku api tenan kitab ini. Kalau nanti mau cek ngeten logikanya, karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara, soikhayu suara yang apa? Dasat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Iku teorine jare beliau itu beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik-musik kan terus misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged apa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang enggak terjangkau, ya enggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nah bom kan padat atau apa kan. Kalau yang tertutup atau apa kan enggak. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil merusak dunia itu hanya butuh nomor suara. Makanya pakai nomor, pakai trompet. Terus ngomong itu ya orang lama sih mikir nanti ngomong. Ya mereka orang tahu gak ada BPKB gitu. Lalu kalau ini orang pati seneng dihutang. Kalau ini aslinya ya rapati suka. Kadang-kadang ya kepengen kayak mau mediai di bisnis. Tapi tak ngenangan itu terus. Saya mikir ngaji itu sopo. Terus di tanggal barang kan repot. Saya misalnya kiai bisnis terus dihutang di tanggal. Semulangnya terus iya kiai ini di nama. Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora. Mau ditanggal ya ora mulang, ora mau ditanggal ya. Doa. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena suara itu termasuk paling efektif. Paling efektif saged urusan dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah desain pangeran itu nggak siap menerima suara sih. Mulanya itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Dia yang fuka kemarin nonton yuk sopo Israfil visuri ing dalam apa sangkakala lipat si krono terjadi ini tangi songko minal kuburi sangi kubur lipat si krono tangi minal kuburi sangi kubur. Idzan nalikane da'akum da'wah antum da sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyakan hale urip kabeh Fakhrujukum mongko temu tu sira kabeh ndhas saking kubur bitak waden. Lawan mok sak mandilan iku yo min ayat iki wis tengah saking ayat Allah Taala. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wong nak roh saiki wis wae wulos. Wae ngaji mulane bener kan Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuh ngaji saiki timbang sopan yang akhirat pas kue roh, pas waya mlebu lumayan roh zaman yang biduan gue kenangan jika yang dunia apa? Jika yang apa? Jadi sopan hati seksom pun roh rian gusti kalau zaman yang dunia pun roh jadi ada bukti nak apa butuh kalau sertifikat saat ini nak roh jadi sertifikat pangeran roh tenan nanti bener no pangeran mulanya fa'lam ya fa'lam annahu la ilaha fa'lam mau roh bisa iki apa roh gitu saiki aja sombe. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala. Walahu lan iku kagungane Allah sarasan menthi sapa wae di samawati kang gambar-gambar langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane, utawa mulkan sami, apane kerajaane iki sami. Wa khalqan penciptane, wonten ge sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nah, sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya. Apa? Karena kiroah kita itu ada yang maliki yaumiddin berarti raja, ada yang maliki yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun ta kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mungkin ulah dikse nurut. Lan iki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat, buktine ora kepen tuwa ya tuwa, ora kepen mati. Ya mati. Mulane wong ngendikan kullullahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut temen iki boten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Boten nyatane mati. Akhire nurut to ora pikiran? Nurut. Nah, iku maksudnya kullullahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulanya ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut, orang kepen mati, dia mati. Orang kepen kena musibah, ya kena musibah. Mana awak dah wong awak kulo lagu, kau ni. Mana awak nanti dukung nanti kalau ikhtiar tauan, awak kerja. Kue kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapak. Mana kita butuh nurut pangeran kelapa nopo sadar. Bahwa Allah itu Allah tidak tiap tahu kang abiti sopolati al kalfa yang penciptaan lina si marek manusia. Semuanya itu mungkin ini balen sopo wa taala gue ingat kalfa. Kata halagi him sausi entai e anas ke sausi mati ini anas. Tahu bahwa ti ada. Bahwa ti ada tuh kalki ku ahwani kulwer ringan alih yang atas ya Allah. Binalkat i dibanding ngamiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materi ini. Mung zaman kowe ra ana materi apa iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara ing dalmu khotobi menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna ya'ada tasyai saking saktene balekno perkara iku ashalu luwih gampang ini dijahi tinimbang ngawiti syekh. Wa illa qolamuna ora dengan pandangan seperti itu fahuma mangko tali albatulan iada memulai dan mengembalikan inda wa mubiya wa taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang apa gawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak balik no luwih gampang mana nopo bin nazar ilama indal muho tobin min anna ya adatasai azharu minib didai walahulaniku kagungani Allah sarasan al-wasalu utawi sifat al-ala yang kamu buruk disamawati kang indal pura-pura langit wal ardilan bumi ayu sifat ulunya tegesi utai Allah itu kang duwe sifat duhur wayati sifat duhur ipa anahu la ilaha illallah. Jadi sebagai roh mulai saat ini falam anakku ilah itu roh dengan mulai saat ini bahwa Allah wa ala azizu tak semenangan fi mulkihi ing dalam kerajaan wa al hakimu tak terbijak fi khalqi ing dalam penciptaan Allah subhanallah wa bihamdihi wa ala khalqi wa ala wazina ta'arjim jadakal mahi subhanallah adada khulkihi wa rizu nafsihi wazina ta'arjim jadakal mahi subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wazina ta'arjim jadakal mahi subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wa rizu nafsihi wazina ta'arjim subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wa rizu nafsihi wazina ta'arjim subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa tadabbara. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa tadabbara. Yeah.